bisa menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah nikmat. Ini adalah fadilah dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa taufik dari Allah, kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu menggunakan fasilitas ini untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita bersyukur pada Allah. Allah jadikan telinga ini mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah jadikan hati ini mau mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan mata ini mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang menundukkan jiwa kita, ruh kita, jasad kita untuk ketaatan kepadanya. Dan semoga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita sampai kita berjumpa dengan wajah Allah Azza wa Jalla sampai mati. Pada pagi hari ini insyaAllah kita akan gunakan kesempatan umur, kesempatan hidup ini untuk beribadah kepada Allah dengan berzikir kepada Allah, membaca surat At-Tin, membacanya, mempelajari na'am cara membacanya, makharijul hurufnya, na'am sifat-sifat hurufnya, maknanya, tafsirnya insyaAllah ta'ala. Sebelum kita membaca ayat Allah ta'ala, kita berta'awuz terlebih dahulu, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik, seperti biasa kita berta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam, kelihatannya lebih bagus daripada sebelumnya. Sudah mulai nam tidak nampak lagi nam kekeliruan yang fatal. Bismillahirrahmanirrahim. Nam bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, perlu untuk kita jelaskan terlebih dahulu huruf-huruf yang kita akan baca. Di sini diawali Allah berfirman dalam surat At-Tin dengan huruf wa. Waw ini cara membacanya, naam, mulut kita dimonyongkan terlebih dahulu kemudian ditarik. Wa. Wa. Monyongkan dulu baru ditarik ke dalam. Wa. Jangan wa, wa, wa. Tapi dimonyongkan baru ditarik. Wa. Kemudian ada huruf ta bertasdid, maka butuh nabroh, penekanan. Wat. Wat. Ditekan. Wattini. Wattini. Kemudian ada waw kembali dan huruf za bertasdid, maka ditekan lagi. Waz. Waz. Wat. Wattini. Wazzai. Kemudian ada huruf ya sukun, maka dibaca i bukan e. Seringnya kita membaca wattini wazzai. Zai. Zai. Pakai e. Zai. Zai. Tapi bukan e tapi i. Zai. Zai. Ya. Naam. Kemudian tun. Tun di ta berharokat dhamma, maka dibaca u, maka dimonyongkan. Tidak akan sempurna huruf dhamma kecuali dimonyongkan. Wat wazaitun. Kemudian di akhirnya ada huruf nun, maka berikan huruf nun dengan senyuman karena nun huruf tipis. Zaitun. Ya. Zaitun. Dengan senyum maka akan nampak huruf nunnya. Baik, kita baca. Wattini wazzaitun. Naam. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Baik. Wattini wazzaitun. Baik, silakan Pak Wawan untuk mencoba membacanya. Ah, Santum. Tun. Kemudian senyum. Tun. Nah, nunnya nampak dengan senyuman. Tep. Silakan. Jadi apa, Bu Zakaria? Tep. Wanya dengan senyum terlebih dahulu. Wat. Wat. Nam. Jangan wat bertebal ya. Tipis saja. Nam. Wat. Tini wazaitun. Ulangi sekali, Abu ya, Abu Zakaria. Ahsantum. Tep. Kita belajar singkat ya. Tep. Waturisinin. Nam. Waturisinin. Nah, di sini diawali huruf wa kembali. Wa. Wa. Dimonyongkan kemudian ditarik. Wa. Kemudian huruf to. Ha? To, si, tu. Ha? Di sini pakai to, bukan ta. Bukan ta, ti, tu, tapi to. To, tebal. Nam. Watu. Watu. Dimonyongkan karena ada huruf waw sukun. Watu risi. Kemudian ada ya sukun. Dibaca i. Si, nin. Sinya dua rokat, ninya dua rokat. Panjang. Nin. Senyum lagi karena dia akhirnya ada huruf nun. Watu risi nin. Nam. Watu risi nin. Wat. Tini wazaitun. Nam. Wattini wazaitun. Waturisinin. Waturisinin. Sekali lagi saya ulangi. Waturisinin. Waturisinin. Silakan Pak Busran. Pak Busran silakan untuk mencobanya. Tep, berikutnya Mbah Parman. Zanya ditekan Mbah. Waz. Wattini waz. Wattini waz. Waz. Ditekan. Taib. Taib. Berikutnya Abu Fadilah. Taib. Yang ayat yang berikutnya. Wa hadzal baladil amin. Nam. Wa hadzal baladil amin. Di sini enggak ada perkara yang susah di sini. Wa hadzal, hanya saja jangan sampai dikol-kolah pada huruf alif lam, lam sukun. Jangan sampai wa hadzal. Jangan. Tapi dimiringkan lidah ke kanan atau kiri. Wa hadzal baladil. Di sini alif lam lagi. Jangan kol-kolah lagi. Karena alif lam bukan huruf kol-kola. Baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Nam. Wa hadzal baladil amin. Nunnya dengan senyum di akhir. Amin. Tep. Silakan Nam Dea. Tep. Senyumnya amin. Tep. Berikutnya Bu Fadlan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ayat yang berikutnya. Laqad khalaqnal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lihat di sini ada huruf tebal, la huruf tipis, la dengan senyum, ko tebal, o, la ko, la kode, ada huruf dal, huruf kol-kola, la kode, la kode, dipantulkan, la kode, kemudian kho tebal, kho, la tipis lagi, maka bedakan tebal dan tipis, kho la ko, tipis dengan senyuman, tebal dengan dibentuk huruf o. La kode kholako kholako kholako nal il, di sini nun mati ketemu sin, ikhfa samar-samar, il il samar-samar, insana dua rokat, insana fi, di sini ada mad jaiz dibaca lima harokat, bisa dua, bisa empat, bisa lima harokat dengan tiga ketukan. Fi ahsani, menggunakan huruf ha, ah mengalir nafasnya, sani kemudian taqo, taqo ada kol-kolah huruf kof, taqo tanya tipis, konya tebal, taqo jangan toko, tanya ikut tebal, taqo wim ada mim di ujungnya, maka ditempelkan kedua bibir. Taqwim tab. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Silakan. Siapa namanya? Abdul Jabbar. Ronda tadi malam ya. Ngapa ngantuk? Oh iya. Yang agak semangat sedikit ya. Ya semangat. Silakan Pak Kasman. Santum, sebelum membacanya tarik nafas dulu panjang-panjang biar sampai ya. Kemudian kol-kolahnya sedikit perbaikan. Kod kod dal dal di situ nam ujung lidah makhorjnya, makhorjul hurufnya ujung lidah ditempelkan di tempat tumbuhnya gigi seri atas, nah, bukan di tengah-tengah. Kalau kita kan biasanya di Indonesia pakai da da te, lidah ditempelkan ke langit-langit. Nah, danya kita. Nah, tapi yang betul, nam ditempelkan ke tempat gigi tumbuhnya gigi seri. Da da da da da da. Da. Nah, la kode bukan la kode, la kode bukan, tapi la kode. La kode khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ulangi Pak Kasman. Tarik nafas. Taib ahsantum. Silakan Taib Alamsah. Lanya tipis. Kho la kho la ko. Kho la ko nal. Ulangi lagi. Ahsantum. Pak Abdul Somad, silakan. Ayo Pak Abdul Somad. Masya Allah, bagus. Kemudian kita beralih pada ayat yang berikutnya. Summa radadnahu asfala safilin. Summa radadnahu asfala safilin. Summa huruf ghunna, huruf dengung ya. Summa bukan gitu tapi didengungkan. Summa ro pakai o tebal, ro dad tipis lagi, ro dad kol-kolah dipantulkan sedikit. Summa ro dadnahu asfala, as sinnya keluar, huruf hamasnya keluar, anginnya as fa, yaitu gigi seri atas ditempelkan ke bibir bagian dalam. Fa. Asfala safilin. Di ujungnya dorun nun, maka dengan senyuman. Safilin. Tep. Summa rodadnahu asfala safilin. Sekali lagi. Wahid isnani salasa. Summa radadnahu asfala safilin. Silakan Yaqub untuk mencobanya. Ahsantum. Cuma di sini nanya ditambah panjang sedikit biar doha rokat. Summa radadnahu asfala fala safilin. Silakan Bang Yakub ulangi. Ahsantum, bagus. Silakan Wahyu. Ahsantum. Kita singkat saja. Illalladzina amanu wa'amilussolihat. Illalladzina amanu wa'amilussolihat. Di sini huruf lam bertasdid maka dinabrah, ditekan. Illalladzi, ada lam lagi, tasdidnya dua. Illalladzi, jangan dikol-kolah, jangan dipantulkan. Illalladzina amanu wa'amilussolihat. Di situ ada huruf hamasnya, solihat, sedikit ya, solihat. Sama-sama kita baca. Wahid isnani thalatha. Illalladzina amanu wa'amilussolihat. Sedikit ya. Jangan lupa huruf dha, yaitu tipis ya. Di mana ujung lidah dikeluar, digigit, keluar sedikit. Illalladzina amanu wa'amilussolihat. Solihat, ada huruf hamasnya. Solihat. Boleh lanjut, karena memang bagusnya lanjut. Hanya saja terkadang nafas kita enggak sampai. Kenapa? Terutama ketika sudah tua. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum, dibaca biasa saja mimnya. Falahum aj, jim, huruf kol, kol-kola. Ajrun. Nun tasdir, tanwin ketemu ghoin, hukumnya apa? Izhar, dibaca jelas. ajrun, bukan ajro, tapi ajrun ghairu mamnun. Nun dimonyongkan mamnun, kemudian senyum mamnun. Tep, ada nun di akhirnya. Tep, kita baca dari sampai sempurna. Nah, tidak diputus. Coba kita tarik nafas ya. Illalladzina amanu wa'amilussalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, illalladzina amanu wa'amilussalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Silakan mukhlis untuk membacanya. Taib, ahsantum. Halnya lebih ditampakkan lagi, tidak ada masalah. Tapi silakan Ukasha. Nun, taib. Solihatnya huruf H-nya juga didapatkan. Silakan Mito untuk mencobanya. Ayat yang berikutnya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Di sini ada huruf za bertasdid, maka ditekan. Fama yukadz ditekan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Gak ada yang susah insyaAllah. Nah. Wah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Taip. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Jangan lupa huruf nunnya tetap ditampakkan. Din. Tep. Berikutnya, Pak Iwan, Mawan. Tep di sini udah bagus. Cuma ain jangan dikol-kola. Ba'a. Tetapi di sedikit nam. Tawasut, sifatnya tawasut, huruf tengah-tengah, tidak mati, tidak berhenti, mendadak, tidak pula terlalu panjang. Tapi, ba'du, ba'du. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Din di sini bertasdid. Biddin. Silakan ulangi, Pak Wawan. Nah, tep sambil belajar tep. Silakan Zakaria. Tep. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nam. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Silakan Pak Pak Busuran. Ahsantum. Cuma hanya dibaca tipis, jangan ho ho tebal, tapi ha ha tipis. Hakimin. Taib. Silakan Mbah Parman untuk mencobanya. Alai, pakai i Mbah. Alaisau. Senyumnya mana, Mbak? Biar awet muda. Senyumnya apa? Hakimin. Taib, ahsan tu. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Nam. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Waturisinin. Waturisinin. Wahadhal baladil amin. Wahadhal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Nah, untuk lebih sempurnanya diulang-ulang sendiri, dibaca sampai hafal dan diperbaiki dulu hafal bacaannya baru dihafal. Tapi kita baca dengan singkat surat At-Tin. Mudah-mudahan sampai 10 menit insyaallah selesai. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turisinin, dan juga demi bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin, dan juga demi negeri yang aman ini yaitu kota Mekkah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh-sungguh kata Allah kami telah menciptakan manusia pada bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia tersebut ke tempat yang paling rendah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, yang mereka beramal dengan amalan soleh. Falahum, maka bagi mereka ajrun, pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian mendustakan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan? Alaysa Allahu biahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang sebijak-bijaknya, seadil-adilnya? Atqala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, at-tin di sini huwa at-tin wal al-ma'ruf, yaitu buah tin yang sudah terkenal. Pernah lihat buah tin enggak? Pernah kan? Buahnya bulat kayak terong. Dan biji di dalamnya juga biji-biji mirip terong. Sering di Saudi biasanya dibuat manisan. Rasanya enak. Buat zaitun, pernah lihat buah zaitun? Mirip-mirip apa namanya? Anggur ya. Ya, tapi buah gitu warnanya hijau. Nah, yang kalau minyaknya sering kita gunakan ya kan? Minyak zaitun. Nah, barakallahu fikum. Wa kadzalika az-zaitun, demikian juga az-zaitun kita kenal, bisa dilihat gambarnya. Di Google biasanya ada buah-buah zaitun. Az-zaitun Aqsamu bihataini syajaratain. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dua pohon ini. Pohon apa? Tin dan zaitun. Kenapa Allah bersumpah dengan dua pohon ini? Dikasrati manafi'i syajariha wa samariha. Karena banyaknya manfaat pohon dan buahnya. Pohonnya bermanfaat, buahnya bermanfaat. Wah, minyak zaitun luar biasa manfaatnya. Untuk menghaluskan kulit, melancarkan peredaran BAB. Nah, untuk mengobati kolesterol, menormalkan kolesterol dan yang lainnya sangat banyak. Nah, membuang kolesterol, kolesterol jahat dan yang lainnya. Watini wa zaitun. Kena banyak manfaat keduanya. Wali anna sultanahuma fi ardi Syam. Karena sesungguhnya keduanya ini, tin dan zaitun, tumbuhnya di negeri Syam, Palestina. Tempat, naam, para nabi. Tempat, naam, dakwanya, lahirnya para nabi di kota Syam, di negeri Syam. Mahalu nubuwati Isa ibn Maryam alaihissalam. Tempat kenabian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, lahirnya di Palestina, di negeri Syam. Para nabi banyak di sana. Yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam di negeri Syam. Di negeri Syam yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin, dan demi Bukit Tursina. Tursina yaitu mahalu nubuwati Musa alaihissalam, yaitu tempat kenabian Nabi Musa alaihissalam di kota Mesir. Nah, ketika Nabi Musa pulang dari Madian menuju Mesir di Bukit Tursina, maka Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dan di situ beliau ditunjuk sebagai seorang nabi. Bukit Tursina, lembah yang suci, dan juga sekitarnya ada lembah yang suci di situ. Waktu di sini, barakallahu fikum. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Negeri apa itu? Yaitu wa ya Makkatul Mukarramah, yaitu negeri Mekah yang aman. Demi kota Mekah, demi buat tin dan zaitun, demi kota, demi naam tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, demi negeri Syam yaitu Palestina, demi Bukit Tursina dan sekitarnya, dan demi kota Mekah yang aman. Mahallu nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tempat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqsamu ta'ala bihadhil mawadi' al-muqaddasah, Allah bersumpah dengan tempat-tempat yang suci. Allati ikhtaruha wa bata'atha minha afdalun nubuwat wa syafuha, yang Allah pilih tempat-tempat yang suci tersebut, di mana Allah bangkitkan darinya nabi-nabi yang afdal dan juga yang paling mulia. Di kota Mekah muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat kelahiran Nabi Muhammad dan tempat dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, yang paling mulia. Wal muqsam alaihi, muqsamnya apa? Allah bersumpah demi ini, demi ini, demi ini. Isi sumpahnya apa? Allah menyatakan la, sungguh, qad, sungguh lagi, sungguh, sungguh, sungguh. La huruf sumpah, huruf tak kuasa untuk menguatkan, qad juga menunjukkan kesungguhan juga. Sungguh-sungguh kata Allah, khalaqanal insan, kami menciptakan manusia fi ahsani taqwim, pada bentuk yang sebaik-baiknya. Luar biasa. Tamul khalq, Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Mutanasibul a'dha, yang mana anggota tubuhnya itu serasi. Ketika berjalan, tangan kanan duluan baru tangan kiri. Enggak kayak robot dua-duanya jalan kanan, enggak. Serasi. Penampilannya serasi. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada pundaknya, masya Allah. Nah, serasi betul. Muntasibul qamah. Kemudian bentuknya itu berdiri tegak. Kepalanya di atas. Di atas pundaknya, kokoh. Berbeda dengan makhluk yang lainnya, berbeda dengan hewan ya. Hewan itu kepalanya sejajar dengan pantatnya. Ya, ketika dia berjalan, pantatnya, buntutnya itu sejajar dengan kepalanya. Kalau manusia tidak, kepalanya di atas. Nah, fleksibel lagi. Nah, bagus, indah, fleksibel, bisa duduk, bisa berdiri, bisa macam-macam, luar biasa. Itulah bentuk makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia. Lam yufqadu mimma yahtaju ilaihi zahiran aw batinan syai'an, tidak ada satu pun yang kurang. Nah, yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang zahir maupun yang batin, lengkap. Mata ada, hidung ada, telinga ada, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, hati untuk memahami, akal untuk berpikir, semuanya lengkap. Demikian juga yang batin, ada hati, ada perasaan, semuanya lengkap. Yang zahir dan batin semuanya lengkap. Subhanallah, ciptaan Allah. Kita ini ciptaan Allah yang sempurna. Allati yanbaghi minhu al-qiyamu bi syukriha, yang seharusnya kita itu bersyukur pada Allah yang telah menciptakan kita dan bentuk yang sempurna. Tapi sayang, fa'atsarul khalq, kebanyakan makhluk manusia, munharifuna an syukril mun'im, ternyata berpaling dari bersyukur kepada yang memberikan nikmat, tidak bersyukur kepada Allah, bahkan menyungut Tuhan Allah. Mustaghilluna billahwi wal'aqd, bahkan manusia menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk perkara yang sia-sia, untuk perkara yang tidak ada manfaatnya, hanya sekedar untuk bergurau dan bermain-main. Ya Allah, telinga untuk mendengarkan musik-musik, mulut digunakan untuk bernyanyi, mata dilihat untuk bermaksiat, hati digunakan untuk memikirkan perkara-perkara yang haram dan yang lainnya. Kebanyakan manusia menyimpang, tidak bersyukur kepada Allah, menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wal iyadu billah. Bismillah. Qad radul anfusihim bi asafilil umur. Kemudian ternyata manusia ridho, senang dirinya itu melakukan perkara-perkara rendah, perkara-perkara hina, perkara-perkara maksiat, kufur. Senang mencuri, berbohong, dusta. La haula wa la quwata illa billah. Wasafasafil akhlak, dan suka melakukan akhlak-akhlak yang rendah, yang hina, yang jelek. Nah, akhlaknya jelek nian, marah-marah, nah, suuzon, benci, dendam, sakit hati. Kok bisa manusia yang sempurna tapi masih memiliki akhlak-akhlak yang jelek kayak gitu? Faradahumullahu fi asfali safilin, maka Allah kembalikan mereka ke tempat yang paling rendah. Kenapa? Lahum qulub, mereka punya hati, tetapi mereka tidak menggunakan hati mereka untuk berpikir. Lahum a'yun, mereka punya mata, tetapi mata-mata mereka tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Lahum udhun, mereka memiliki telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka mereka lebih rendah, mereka seperti binatang ternak. Mereka seperti binatang, balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Karena binatang ternak, ternyata mereka senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Tetapi manusia terkadang kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka mereka lebih rendah daripada binatang ternak. Asfalin nar, dimasukkan ke neraka yang paling bawah. Maudil asa al-mutamardidina ala rabbihim, sebagai balasan, yaitu tempat orang-orang yang bermaksiat dan menentang Allah Azza wa Jalla, maka tempat mereka ada neraka. Asfal safilin illa man manallah, kecuali orang yang Allah anugerahkan kepadanya bil iman wal amal saleh, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dia percaya kepada Allah, percaya adanya malaikat Allah, percaya pada Rasul Allah sehingga dia ikuti petunjuk Rasul. Nah, beriman ada harinya kiamat sehingga dia beramal untuk mempersiapkan dirinya untuk hidup pada hari kiamat nanti. Wal amal soleh, kemudian dia buktikan melakukan amal-amal soleh. Bersadaqah, membaca Al-Quran, hadir di majlis ilmu, sholat, berzikir, dan amal-amal soleh yang lainnya. Wal akhlaqul fadilal aliyah, dan dia berakhlak dengan akhlak yang agung, yang tinggi dan mulia. Kata-katanya lembut, mengandung kebenaran. Nah, ucapannya indah, menyenangkan hati. Sikapnya juga enak dilihat, enak terasa di hati, tingkah lakunya. Nah, bagus. Falahum, maka bagi orang yang beriman, yang mereka beramal dengan amalan soleh, bidzalikal manazil aliyah, dengan enam mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka bagi mereka ajrun, falahum, maka bagi mereka ajrun pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus, ghairu maqtu, yang tidak terhenti. Terus mereka akan merasakan nikmat-nikmat di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Balazzatu mutawafirah, bahkan mereka merasakan kelezatan yang berlimpah di dunia. Mereka rasakan nikmat yang berlimpah. Iko enak, itu enak, ini enak. Enaknya berzikir pada Allah, nikmatnya berzikir, duduk di majlis ilmu, mendengarkan ayat Allah, terasa tenang, nyaman. Enaknya berjumpa dengan keluarga dan anaknya dan istrinya, dia rasakan. Wafrahu mutawatirah, dan dia merasakan enam kesenangan yang terus menerus, silih berganti, bahagia, senang, dan yang lainnya. Enam waniamu takasirah, dan dia merasakan nikmat yang banyak. Makan ini enak, rasakan ini enak, nikmat, nikmat, nikmat di atas nikmat. Fi abdin la yazul, di akhirat pun mereka merasakan nikmat yang abadi, yang tidak akan hilang. Wa na'imu la yahul, kenikmatan yang tidak akan berpindah. Kalau di dunia kita sekarang merasakan nikmat, tapi terkadang kemudian hilang, habis. Tapi di akhirat tidak akan hilang. Ukulu adaimun, sehingga mereka memakannya terus menerus dan mereka merasakan naungannya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian mendustakan adanya hari pembalasan? Ay syai'un yukadzibuka ayyuhal insan biyaumil jazai alal a'mal, wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian mendustakan adanya hari pembalasan terhadap amalan-amalan? Wa qad ra'aita min ayatillah, dan sungguh kalian telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, al-kathirah, yang sangat banyak. Ma bihi yahsulu likal yakin, yang seharusnya mengantarkan kalian kepada keyakinan. Seharusnya kalian ketika melihat ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah, adanya langit, adanya bumi, adanya bulan dan bintang, seharusnya kalian itu yakin. Wa min ni'amihi ma yujibu 'alaika alla takfur bi syai' mimma akhbaraka bih, dan kalian telah merasakan berbagai macam nikmat yang seharusnya kalian tidak boleh kufur dengan apa yang Allah kabarkan. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Dari kata-kata hakim, hakamah artinya hikmah. Hikmah juga berasal dari hakam, hakim. Bukankah Allah menakdirkan segala sesuatu pasti mengandung hikmah? Fahal taqtadi hikmatuhu ayyatrukal khalq sudah la yu'marun wa la yanhun. Apakah termasuk hikmah? Apakah termasuk hikmah kalau Allah meninggalkan manusia yang sempurna ini, kemudian tidak diperintah, tidak dilarang? Manusia itu tercipta dari perkara yang hina, dari tanah yang bercampur, yang hitam, yang jelek, yang baik, yang bagus, komplit. Kemudian anak cucunya dari air mani yang hina. Kemudian, tapi ada keutamannya. Apa keutamannya? Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Masa makhluk yang mulia seperti ini, yaitu manusia, diciptakan dengan kedua tangan Allah, ternyata setelah jadi, enggak diperintah, enggak dilarang, dibiarkan begitu saja, semaunya. Enggak lah. Apakah termasuk hikmah? Ya enggak. Wala yusabuna wala yuakibun. Ketika mereka melakukan kebaikan, enggak dibalas dengan surga, ya enggak hikmah itu namanya. Ketika mereka berbuat jahat, kufur, maksiat, kemudian enggak diazab, enggak hikmah namanya. Makanya termasuk hikmah, orang-orang yang berbuat amal soleh, kebaikan-kebaikan, Allah masukkan ke dalam surga, dikasih dengan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Itu hikmah. Begitu juga orang yang bermaksiat, yang kufur, menentang Allah Azza wa Jalla, tidak mau taat pada Allah, Allah siapkan neraka bagi mereka, sehingga mereka diazab, disiksa. Itu hikmah namanya. Amin ladzi khalaqal insan atwaran ba'da atwar, atau zat yang telah menciptakan manusia bertahap demi bertahap. Tadinya kecil dalam perut ibumu dan di rahim ibumu, berkembang sedikit jadi segumpal darah, berkempal segumpal daging, berkumpal kemudian ada tulangnya, ada kulitnya, ada sarafnya, ada mulutnya, hidungnya, lengkap, sehingga kamu merasakan kenikmatan. Keluar dari perut ibumu, jadi balita, bayi, jadi balita, jadi anak kecil, jadi orang dewasa, jadi orang tua. Sehingga kamu merasakan semua nikmat. Kamu merasakan semua nikmat. Nikmat dalam perut ibumu enggak kerja dapat nikmat. Ketika lahir disusui dapat nikmat. Ketika dewasa bisa bekerja sendiri, bisa makan sendiri, itu nikmat. Setelah tua, nikmat di atas nikmat. Wa awsal ilaihim minan ni'ami wal khair wal bir ma la yahsunahu. Nah, sehingga kalian merasakan kebaikan dan kenikmatan dan yang kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Wa rabbahum at-tarbiyah, Allah tarbiyah kalian. Rabb kalian yaitu Allah Ta'ala mentarbiyah manusia al-hasanah dengan tarbiyah yang bagus. La budda ayu'idahum ila darihi ya mustaqirruhum wa ghayatuhum, sehingga Allah mengembalikan mereka ke tempat tinggal mereka, tujuan mereka yaitu jannah, tempat bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Allati ilaiha yaksudun, yang manusia mengampu, melakukan amal-amalan menuju ke sana. Maka ikhwati fillah, na'am wa nahwiha yu'mun. Tamat walillahilham. Maka semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan ini. Sebelum kita diciptakan, Allah lah siapkan galau. Ada langit, bumi, udara, angin, udara lengkap, baru kita diciptakan. Luar biasa kan? Kalau kamu mau dikasih kerjaan, ayo kerja tempat saya. Rumah disiapkan, ya. Ini calon istri mulai disiapkan, makanan, minuman, listrik, semua gratis. Dimuliakan ya kan? Kita manusia ini diciptakan terakhir. Setelah semuanya diciptakan, sudah jadi semuanya, baru manusia. Nih, semuanya untuk kalian. Maka bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Perbaiki akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada keluarga kita, pada diri kita, pada orang lain. Kita perbaiki, karena kita adalah makhluk yang mulia. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah. Thank you.